Mitra Bisnis, Kompas menulis, fokus dan arah pendidikan nasional harus diperjelas dan direvisi. Pendidikan saat ini lebih menekankan aspek akademis, terutama hafalan. Aspek lain yang juga penting seperti kreativitas, seni, dan karakter justru malah diabaikan. Negara lain dapat maju karena berhasil menggali kekayaan lokalnya serta memanfaatkan potensi diri. Di sisi lain, kemampuan siswa Indonesia umumnya dalam bidang IPA diketahui masih lemah. Selain itu, pengajar dan fasilitas yang berkualitas juga belum memadai. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan mantan Ketua Umum PGRI, Muhammad Surya. Pak Muhammad, apa komentar Anda? Kalau itu dalam lingkup kajian akademik, ya tentu sorotannya dari segi akademik kan. Tapi kalau dalam lingkup operasional, nah kita fokusnya kepada apa yang paling penting dari segi operasional. Nah, tentu dari sudut mana gitu kan. Cuma pada saat kita membicarakan operasional, jangan lupa juga pada akar yang menjadi landasannya, yaitu filosofinya gitu. Nah, saya ingin melihat sekarang bahwa pendidikan sekarang ini dalam arti operasional itu terlalu terjadi ada simplifikasi lah, penyempitan gitu. Dapat dijelaskan, Pak? Yang saya maksudkan, kalaulah misalnya lihat di Undang-Undang Sisdiknas misalnya, dari pengertian pendidikan, tujuan, dan fungsi, itu betapa luhurnya gitu. Misalnya menyiapkan peserta didik untuk menjadi manusia yang bertakwa, berimarta, bermoral, dan seterusnya lah gitu. Tapi kok dalam praktek pendidikan telah disimplifikasi, disederhanakan menjadi persekolahan. Persekolahan disederhanakan lagi menjadi pengajaran. Pengajaran sederhana kali pengajaran di kelas. Lebih sederhana lagi target kurikulum. Lebih sederhana lagi sekedar lulus ujian, mencapai UN. Ini kan terjadi penyempitan gitu. Maksudnya pelajaran yang tidak di UN kan, seperti kreativitas atau kesenian, hampir dilupakan? Saya kira bukan soal dilupakan, terlalu asik dengan penyederhanaan tadi, simplifikasi tadi. Jadi artinya misalnya saja pendidikan diartikan sebagai pencapaian hasil ujian. Itu kan terlalu menyederhanakan. Hanya sekadar lihat jumlah yang lulus. Padahal makna pendidikan yang sebenarnya itu kan membangun manusia sebagai manusia yang ideal, yang berbagai dimensi. Nah, ketika pendidikan hanya diartikan seperti itu berarti faktor-faktor lain atau bukan faktor, unsur-unsur lain itu terabaikan. Sehingga orang sudah cukup bangga kalau anaknya dapat nilai UN tinggi. Orang sangat bangga kemudian ketika dia menjadi juara Olimpiade Matematik gitu. Nah, padahal itu kan hanya sebagian kecil daripada seluruhan yang sebenarnya ada di situ. Jadi artinya, itu bukan tidak boleh, boleh-boleh saja lah. Misalnya saja Olimpiade Matematik, Olimpiade Fisika itu bagus-bagus juga. Tapi kalau hanya itu yang diperhatikan, nah ini berarti sudah melupakan sisi lainnya. Demikian Muhammad Surya, saya Kiki Wijaya.